بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini pada pertemuan yang terakhir dalam daurah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, hidayah dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita masih mampu melakukan segala aktivitas, menambah keilmuan dan wawasan kita tentang Islam, mengkaji kitab-kitab para ulama yang insyaAllah bermanfaat bagi para thullabul ilm dan kita seluruhnya dalam kehidupan dakwah dan keilmian kita. Salam salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh ikhwan, kita lanjutkan mudarasah kita tentang kitab Fadlihin Salaf ala Ilmil Qalb. Perkara yang terakhir yang dikupas pada pertemuan sebelumnya adalah penjelasan tentang perihal para ulama dan keutamaan ulama salaf, di mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan menduduki posisi yang mulia dalam ilmu dan dalam segala aspek agama. Oleh karenanya, mereka dengan keilmuan dan ketakwaan dan wara' mereka tidaklah berbicara kecuali sesuai dengan ilmu. Bukanlah kebiasaan dan tradisi mereka berbicara tanpa ada maksud dan tujuan, atau hanya ingin memperbanyak perkataan dan ucapan. Mereka berbicara sesuai dengan ilmu. Mereka diam sesuai dengan ilmu dan ketakwaan, bukan karena orang yang tidak mampu untuk membahas dan mengkaji permasalahan. Karena mereka melihat, memahami dan meyakini bahwasanya bukanlah orang yang banyak bicaranya berarti banyak ilmunya. Tidak demikian. Jadi itu yang membuat mereka tidak berbicara, tidak memperbanyak ucapan dalam masalah ilmu. Karena hakikat keilmuan yang mereka pahami dan amalkan adalah khasyiatullah, sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan dalam hadis-hadis atau hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, bahwa banyak berbicara bayan inna minal bayani sihra, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya, setelah Al-Imam Ibn Rajab menukil berkata Ibn Abbas tentang perihal para ulama salaf dalam ketakwaan mereka, wara'nya mereka, sifat takut mereka, kemudian kebaikan dan kemuliaan mereka, beliau menyebutkan wa kharraja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Abi Umayyah Umamah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u wal 'aybu syu'batan min al-iman wal bada'u wal bayanu syu'batan min an-nifaq wa hasanahu al-Tirmidzi wa kharrajahu al-Hakim wa shahhahah. Imam Ahmad meriwayatkan mengeluarkan demikian Imam Tirmidzi dari hadis Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sifat madu wal ayyu, al ayyu itu adalah yaitu sifat lemah, tapi lemah di sini artinya bukan lemah disebabkan kejahilan, tidak, bukan disebabkan ketidakmampuan dia, tapi ayyu di sini adalah dia tidak ingin memaksakan atau berbicara kecuali dalam perkara yang bermanfaat. Jadi ayul lisan, ayul amal, ayul lisan. Kemudian juga artinya dia selalu mengontrol lisannya, mengekang lisannya, tidak berbicara kecuali dalam perkara ilmu dan yang bermanfaat. Nah, syu'batani minal iman, dua cabang dari keimanan. Dan jelas al-haya' minal iman, cabang dari keimanan. Wal-badha'u, yaitu perkataan yang keji, yang kotor. Wal-bayan, juga berbicara atau penjelasan, atau banyak berbicara, tidak menahan lisan, tidak mengekang lisan, tidak mengontrol lisannya. Syu'batani minal iman, dua cabang dari cabang kemunafikan. Nah, tentu al-bayan di sini dalam konteks celaan, yang artinya adalah mereka orang yang dengan bayan tersebut, penjelasan tersebut, membuat orang tertipu, terlena, terpesona, lalai. Jadi tersihir oleh bayan. Itulah inna minal bayan yasihir. Nah, jelas itu pertanda orang-orang munafik. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis, sebagian hadis menjelaskan akhwakum ma'akhafu ala ummati munafiq alim al-lisan. Ini, jadi yang pandai berbicara, yang pandai memberikan bayan. Dan ini jelas bukan berarti orang yang menjelaskan suatu kebenaran berdasarkan dengan dalilnya, sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, bukan tercela, bukan ini maksudnya. Tapi orang-orang yang menggunakan bayan lisan untuk menyesatkan, menipu, dan juga untuk membuat orang terlena, terpesona, ya, dengan bayannya. Ini dihasan oleh Tirmidzi dan juga dikeluarkan Hakim dan disahihkannya. وخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله والاي من الشيطان وليس البيان بكثره الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس الاي قله الكلام ولكن من منسفه الحق. ابن حبان ونوركن dalam sahihnya dari ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم bersabda البيان من الله, penjelasan, dan akan jelaskan apa maksud al-bayan di sini. Wal ayyu minasyaitan, sifat lemah atau orang yang tidak mengontrol lisan. Lemah bukan ketika bukan karena orang tidak, tapi orang yang dalam kitab ayyu di sini adalah sifat bodoh, berlaku bodoh, bersikap bodoh, dan orang-orang yang lemah. Or walis al-bayan jika terkala mula jelaskan, bukanlah al-bayan penjelasan atau al-bayan itu dengan banyaknya ucapan. Akan tetapi yang dimaksud dengan bayan yang minallah, al-bayan minallah di sini adalah al-faslah bil kalam, yaitu orang yang menjelaskan, berbicara tentang kebenaran yang jelas, faslul khitab, perkataan yang jelas, tidak bertele-tele, jelas, tepat pada sasarannya, sesuai dengan tujuannya. Itulah al-fasl, al-fasl bagi في الكلام في الحق. وليس العجب قلة الكلام، وكلا صفة لمه itu adalah orang yang sedikit berbicara. Tapi yang ajib itu man sadih al-haq, orang yang tidak mengetahui kebenaran. Itulah yang al-ayyu min asyaitan. Al-ayyu min asyaitan yang maksudnya adalah orang yang tidak mengenal kebenaran, menjauhi kebenaran. Itu min asyaitan. Adapun al-bayan min Allah yang dimaksud di sini, yang dalam konteks celah ujian di sini adalah al-fasl fil kalam, yaitu berbicara dengan pembicaraan yang jelas, tegas, ringkas dan padat. Salah dengan makna. Itulah al-bayan. Nah, وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك. نعم، dalam مراسيل محمد بن كعب القرظي مرسل حديث مرسل حديث إنسان كله تابعين قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم، يعني مرسل محمد الكعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا. ada tiga perkara yang akan menambah seorang hamba itu berkurang ya, di dunia. Akan tapi yudrabihin fil akhirati ma huwa a'zam min dhalik. Tetapi akan mendapatkan di akhirat apa yang lebih utama dari itu. Ar-rahim wal haya'u wa ayyul lisan. Ar-rahim. Ar-rahim adalah seorang yang mempunyai karib kerabat, atau seorang yang mempunyai karib kerabat yang baik dari jalur ayahnya atau ibunya. Rahim. Wal haya sifat malu. Wa ayyul lisan, yaitu lisan yang dikontrol, yang lemah. Bukan karena dia tidak mampu dia untuk berbicara, tapi karena dia mengontrol lisannya. Ayyul lisan. Nah, kalau kita perhatikan seorang yang mungkin di dunia dia sering silaturahim dan sifat malu, terkadang orang melihat dia orang yang seperti yang rahim. Ada dalam sebagian hadis maksudnya terusul di zaman sekarang ini, di mana dia selalu berusaha untuk menyambung rahimnya, bukan tapi banyak dari saudaranya yang malah berusaha untuk memutuskannya. Karena pandangan manusia dia yang pus kedudukannya, kan begitu. Tetapi di akhirat dia mendapatkan kemuliaan lebih besar dari apa yang dia tidak dapatkan di dunia ini. Wa al-haya. Nah, al-haya bukan sifat yang mulia. Al-haya la yatilla bi khair. Nah, sifat malu. Wa ayyul lisan juga oleh orang yang mengontrol lisan. Artinya dia hanya berbicara sesuai dengan apa yang disyariatkan dan mengandung makna, menimbulkan manfaat, bukan sekadar banyak berbicara. Qala Aun bin Abdillah, thalathun min al-iman, tiga perkara dari keimanan. Al-haya, sifat malu. Wal-afab, yaitu sifat yang hormat yang mulia. Wal ayyu, maka di sini dijelaskan ayyu yaitu ayyul lisan la anil qalb, ayyul qalb. Ayyul lisan yaitu hati yang lemah, al-lisan yang lemah. Sekalipun bukan ayyul qalb, bukan hati yang lemah, hati yang kokoh dan keimanan, dan istiqomah. Hati lisannya kemungkinan tidak seperti orang yang pandai berbicara. Nah, atau dia mengontrol lisannya sehingga tidak berbicara dengan apa adanya. Nah, Wala adil amal, bukan lemah dalam beramal. Ya, orang yang kuat keimanannya, hatinya, dan juga bersungguh-sungguh bersemangat dalam beramal. Nah, itu minal iman. Wahunna mimma yastadna fil akhir. Dan ketiga perkara itu adalah perkara yang akan menambah, yang bertambah di akhirat. Menambah kedudukan suatu akhirat. Ya, dengan sifat akhlak, yang termasuk yang akhlak, yaitu seorang menjaga kehormatan diri dan keluarganya, itu apa? Iffah. Menjaga kemuliaan, kehormatan diri, itu minat iffah, al-afah. Nah, itu minat iman. Wa yang khusna minat dunia, dan juga akan berkurang dari dunia. Wa ma yazidanna fil akhirah, dan sesuatu yang akan menambah baikkan kedudukan soal di akhirat, maka tentu lebih besar dari apa yang mengurangi kedudukan khusus di dunia. Sebab kalaupun kita dalam pandangan manusia orang yang kurang atau yang tidak memiliki kedudukan itu di dunia, tapi di akhirat juga kita mempunyai sifat malu. Orang yang mulia menjaga kehormatan diri dan keluarganya, dan juga orang yang mengontrol lisannya sehingga berbicara dengan yang benar, tetapi hatinya kuat dan amalannya, amal orang yang sungguh dalam beramal, maka sekalipun dalam pandangan manusia dia itu orang yang lemah, orang yang kurang di dunia, tapi di akhirat dia akan bertambah kedudukannya. Nah, وقال بعض السلف وروي هذا مرفوعا من وجه ثاني. Akhir ini diriwayatkan dari dan disandarkan Rasulullah SAW marfu dari akan dari jalur yang baik. وقال بعض السلف sebagian salaf mengatakan jika kan ar-rajulu la yajlisu lil qaumi fa yaruna an bihi ayyan wa ma bihi ayyun innahu la faqihun muslimin. In kan ar-rajul, terkadang seorang duduk majlis pada suatu kaum sehingga yang majlis yang hidup dalam majlis tersebut mengira dia adalah orang yang ayy, orang yang lemah. Sebenarnya dia tidak lemah. Mungkin tidak berbicara seperti yang lainnya. Orang menganggap dia orang ini tidak ada artinya begitu. Padahal bukan itu, karena dia orang yang selalu berhati-hati. Dia menjaga lisan. Kan tapi dia orang yang tidak ada aib, sifat lemah pada dia. Nah, itu kata Ba'du Salat, innahu la faqihun muslim. Itu orang yang faqih, yang muslim sejati. Yang faqih. Nah. Faman arafa qadra salaf, arafa anna sukutahum. Ini dia, salaf tidak berbicara. Tidak banyak lisan pembicaraannya, bukan karena aib, bukan karena lemah. Bukan mereka tidak mampu. Bukan karena itu, tapi sebabkan mereka orang yang menjaga lisan. Sebab barang siapa banyak bicaranya akan banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahan akan banyak penyesalannya. Nah, maka surah kalam, maka surah khata'u. Nah, seperti itu yang kita katakan dengan kata orang yang mana. Maka surah khata'u, maka surah dunubuh. Barang siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Nah, baik. Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui kedudukan salaf, maka dia akan mengetahui bahwanya diamnya mereka dari sesuatu yang mereka tidak berbicara tentangnya, min durubil kalam, tentang bermacam perkataan dan banyaknya jidal, wal-khisar, perdebatan, wal-ziyadah fil bayan, perlebihan dalam bayan, pembicaraan perkataan, alam yang dari hajah, itu lebih dari apa yang dibutuhkan. Inilah al-bayan yang tercela. Jadi berbicara melebihi kebutuhan. Seorang muslim berbicara apa yang dibutuhkan. Bukanlah sikap seorang muslim, apalagi thalibul ilmi, berbicara tanpa memikirkan apa yang diakibatkan oleh perkataan. Al-muslim yang sejati itu, thalibul ilmi maksudnya, perkataan dia itu di belakang lisannya atau hatinya, di belakang lisannya atau lisannya di belakang hatinya. Jadi dia sebelum berbicara dia berpikir dulu, apa yang akan disebabkan oleh perkataan. Tapi kalau yang jahil, yaitu aqluhu fi tarfi lisani, apa yang ingin, yang terasa, yang disampaikan, dia lontarkan, dia muntahkan seluruhnya. Tidak mikirkan lagi baik. Pembicaraan sebelum keluar, la yuhasab alaih, la yus'al anhu. Tapi begitu keluar, yuhasab alaih di kulli kalimatin, di kulli saghiratin, dalam setiap perkataan dikatakannya, itu akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Seperti itu. Nah. Lam yakun ayyan, dimana para salaf tidaklah mereka suka memperbanyak ya, pembicaraan, penjelasan yang lebih dari kebutuhan. Bukanlah hal itu disenangkan mereka itu orang yang ayy, itu lemah, tidak mampu. Bukan dikenakan kejahilan, bukan dikenakan keterbatasan ilmu mereka. Tidak. Jangan salah paham. Wa innama kana wari'an, akan tapi mereka diam karena mereka wara, takut, taqwa, wa khasyah lillah, dan juga kena takut pada Allah. Wa istighalan amma la yanfa' bima yanfa', yaitu dia menyebutkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini sikap salam. Talibul ilm hendaklah menyebutkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Wasawa'un dhalika fi dhalika kalam fi usuliddin wa furu'in. Baik dalam hal itu tentang perkataan mereka tentang masalah usuliddin wa furu'ihi, tentang masalah akidah dan masalah permasalahan fikih, furu' ad-din, masalah akidah. Dia juga pernah salaf dalam masalah akidah singkat dan padat. Risalah-risalah yang tulis oleh para ulama salaf tentang masalah akidah singkat, padat, syarat dengan makna, jadi menjelaskan kebenaran. Nah, wafi tafsir Al-Quran wal-Hadith, itu juga dalam tafsir Al-Quran wal-Hadith, tidak seperti orang-orang yang datang sebentar mereka. Jangan kita mendapatkan tafsir Al-Quran berjilid-jilid kan begitu. Para ulama salaf singkat perkataannya. Nah, wa fi az-zuhd wa ar-raqad, tentang masalah bab az-zuhd dan ar-raqaiq, masalah hati ya, masalah amalul qulub, wal hikam wal mawa'idh al-hikmah, hikmah dan juga nasihat-nasihat, itu sedikit perkataan mereka, singkat daripada kalau kita membaca kita seperti kitab Hilyatul Awliya tentang masalah biografi dan atar-atar yang dinukil para ulama salaf orang yang saleh, kita mendapatkan bagaimana perkataan mereka singkat, hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya sangat mulia. Dan kalimat-kalimat seperti itu dan makna-makna yang syarat dengan hikmah dan makna dan pelajaran itu terkadang tidak ditemukan dalam perkataan orang-orang mutaakhir. Nah, oleh karena itu, wa ghairi dzalika mimma takallam, dan selain perkara itu yang mereka berbicara tentangnya. Faman saraka sabilahum faqad ihtada. Nah, barang siapa yang mengikuti jalan mereka, sungguh telah dapat petunjuk. Waman saraka ghaira sabilihim wa dakhala fi kathratis su'ali wal bahthi wal jidal wal qili wal qal fa in i'tarafa lahum bil fadl wa ala nafsi bil naqsi kana haluhu qariban. Kata beliau, barang siapa yang mengikuti jejak salaf, maka dia akan mendapat petunjuk. Sehingga Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti berimannya kamu, para salaf, sahabat dan tabi'in, maka mereka sungguh telah mendapat petunjuk. Oleh karena kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siapa jalan? Jalan siapa? Jalan yang kita minta. Memohon pada Allah untuk menunjukkan pada jalan siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus, jalannya Rasul dan para sahabatnya. Nah, juga barang siapa yang menelusuri, mengikuti selain jalan mereka dan masuk, menyibukkan diri, masuk ke dalam pembahasan banyak pertanyaan tidak ada manfaatnya, berbah dan jidal, wal qil wal qal, omong kosong. Jika dia masih mengakui keutamaan salaf, baiknya para pada ambil fadl, dan juga masih meyakini, mengklaim dirinya dia dengan segala kekurangan dan keterbatasan, maka keadaan dia masih ringan, karib, masih perkaraan masih tidak terlampau jauh, masih dekat. Artinya penyimpangan dia itu belum terlampau jauh, karena dia masih apa? Masih mengakui keutamaan syarat dan mengakui kekurangan dia. Penyimpangannya masih dekat, belum terlampau jauh kesesatan menyimpang dan jalan-jalan. Baik. Dan ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man syaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul telah datang petunjuk padanya dengan nyata dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, ya, para salafus saleh, sahabat dan tabi'in atau tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka sampai yaumul qiyamah, maka Allah akan biarkan kemana ia berjalan dan juga di akhirat memasukkan ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu waqad qala Iyas bin Muawiyah Iyas bin Muawiyah berkata, "Ma min ahadin la ya'rifu 'ayba nafsihi illa wa huwa ahmaq." Qila lahu, "Fama aibuk?" Qala, "Kathratul kalam." Iyas bin Muawiyah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak seorang pun yang tidak mengetahui tentang aib dirinya, kecuali dia itu orang yang tolol, orang yang bodoh. Jadi gajah di seberang terlihat ya, gajah di pelupuk mata tidak dilihat, tapi ya, dilihat di seberang lautan mana bisa dilihat, kan begitu. Nah, ini jelas tidak melihat aib dirinya, sibuk dengan aib orang lain, kesalahan orang lain. Ya. Dia bisa melihat, tapi dirinya tidak pernah diintrospeksi, diperhatikan apa penyakitnya. Ini merupakan orang yang maghrur, yang tertipu. Ini orang yang ghurran, ujiba bi nafsihi. Nah, ini tentunya harus dihindarkan oleh para ulama ini. Kita menuntut ilmu bukan untuk mengetahui kesalahan orang, tapi untuk mengkoreksi introspeksi diri kita. Lirafil jahli an nafsi. Kata Imam Ahmad, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza saruha dunya." Menuntut ilmu itu tidak satupun amalan yang menyamainya dalam keutamaan. Apabila niatnya ikhlas, benar niatnya. Beliau ditanya, "Wa ma salahu niyyah?" Apa itu niat yang baik itu? "Antanwi fi talabil ilmi raf'al jahli nafsi." Anda berniat dalam menuntut ilmu untuk mengangkat segala bentuk kebodohan yang ada pada diri Anda. Cuma dari para orang lain. Jadi kita pertama sekali yang kita selamatkan dengan menuntut ilmu diri kita sendiri. Mengetahui bagaimana aib diri kita, kemudian memperbaiki. Bukan untuk mengetahui aib orang lain. Kita diciptakan bukan untuk memantau dan juga mematai-matai orang lain, bukan? Ya. Bukan intelijen, bukan. Diutus bukan sebagai intelijen, tidak. Ya. Melihat aib orang tidak, tapi untuk mengkoreksi diri kita. Lam nub'ath li nuhasiban nas. Ya. Kita di lam nukhlaq, kita diciptakan bukanlah untuk menghisab manusia, mengadili mereka, bukan, tapi untuk mengkoreksi diri kita. Nah. Lantas ditanya, "Apa aibmu?" Apa aib dirimu? Qal kasratul kalam, banyak bicara. Jadi aib banyak bicara dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. La qila wa qal. Kasratus su'al. Omong kosong dan banyak bicara dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini kalau seandainya dia masih mengakui keutamaan salaf dan mengakui keterbatasan dan kekurangan dirinya. Perkaranya masih dekat. Belum terlampau jauh dia tersesat. Tapi sebaliknya, wa in ta'a li nafsihi fadl wa liman sabaqahu an-naqsa wal jahl faqad dhalla dhalalan mubina wa khasira khusranan 'azima. Jika dia mengatakan atau mengakui, mendakwakan keutamaan bagi dirinya dan kekurangan dan kejahilan bagi orang yang mendahului dia, faqad dhalla dhalalan ba'ida mubina, sungguh dia telah sesat, kesesatan yang sangat nyata. Kalau tadi masih dekat, masih bisa cepat ditarik kembali kepada Allah. Kalau ini jelas dhalalan mubina, dia telah mempolis atau telah menghina generasi sebelumnya dan mengklaim dirinya lah diri sebagai orang yang benar. Jadi dirilah yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan, sementara yang sebelumnya itu jahil, tidak berilmu atau tidak mulia. Jelas ini orang yang telah sesat. Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita dalam menuntut ilmu untuk menelusuri jejak para ulama salaf dan untuk mengenal kemuliaan mereka, kebaikan mereka. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud dalam perkataan yang telah kita baca pada kajian sebelumnya, menceritakan tentang para sahabat, di mana keutamaan mereka, hati mereka, keilmuan dan akhlak mereka, maka fa'arifu lahum fadlahum. Kenali, ketahui dan kenali, pelajari keutamaan mereka. Kemudian wa ta'assaw wa waqtadu bi sirrihim, dan ikuti jalan hidup mereka. Naam. Wa khasira khusran 'azima, dan sungguh telah merugi kerugian yang sangat besar. Kesimpulannya wa fil jumlah wa fi hadha az-zaman al-azman al-fasida. Ini di zaman siapa? Imam Ibnu Rajab, di zaman ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan wa fi hadhihi az-zaman, di zaman-zaman kita sekarang ini yang telah rusak. Bayangkan, di zaman Imam Ibnu Rajab yang masih banyak para ulama yang seangkatan yang sekaliber apa? Imam Ahmad. Seangkatan Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad, Imam Ibnu Rajab dikatakan di al-zaman al-fasida. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Di al-zaman al-fasida til-fasida fasida. Seperti itu. Ya. Karena Rasul mengatakan ma yati zaman illa wa badahu syarrun minhu. Kebaikannya telah banyak dicampur oleh apa? Buha. Oleh noda kejahatan atau kebatilan. Masih ada kebaikan yang telah dicampur. Dahan, fihi dahan. Dahan itu ya kerusakan yang mencampuri sesuatu yang tidak murni lagi. Banyak telah dicampur dan dinodai oleh kerusakan dari dia. Tapi alhamdulillah senantiasa masih ada yang menebarkan dakwah kebaikan dan sunnah. Karena Rasul mengatakan la tazalu qaibatan min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta yatiyamu. Baik. Imma an yadhur insan, ini ada beberapa alternatif di sini. Silakan masing-masing memilih mana yang mau dipilih untuk kebaikan dirinya. Kesimpulannya, di zaman sekarang ini yang namanya yang rusak ini, imma an yadhal insan li nafsihi an yakuna aliman indallah. Yang pertama, alternatif yang pertama, seorang yang menginginkan atau seorang meridhai dan merestui untuk dirinya bahwasanya dia menjadi orang yang alim di sisi Allah. Au la yarda illa bi an yakuna inda ahli zamani aliman, atau dia tidak merestui kecuali bila dia itu menjadi orang yang berilmu di kalangan ahli zamannya, masakan di zamannya. Ada dua zaman, mau menjadi alim di sisi Allah atau alim menurut orang. Silakan antum milih yang mana? Alim mendapat misalnya gelar penghargaan dari manusia, dinobatkan sebagai wali, sebagai habib, kan begitu, sebagai kiai, sebagai ustaz. Mau yang seperti itu? Tak kasih antum. Ya. Nah, mau alim di sisi Allah atau alim di sisi manusia? Perhatikan. Fa in radiya bil awwal falyaktafi bi ilmillah. Jika dia ridha dengan yang pertama menjadi alim di sisi Allah, maka hendaklah dia merasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Nah, wa man kana bainahu wa bainallah bi'ilmillah fi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana bainahu wa bainallah ma'rifah, iktafa bi ma'rifatillah iyyah. Barang siapa yang telah ada antara dia dengan Allah ma'rifah, ma'rifah yang khasah yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya, iktafa bi ma'rifatillah iyyah, maka dia tercukup ya dengan ma'rifah Allah pada dia. Kalau Allah telah kenal pada dia, sekalipun manusia tidak kenal, tidak bermasalah. Sekalipun dia hidup di kutub selatan sana, ya, tidak kenal orang, tidak tahu rimbanya di mana lubuknya, tidak tahu rimbanya di mana orang, tapi dia Allah kenal kepada dia. Dia beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah, sekalipun dia tinggal di pelosok yang jauh. Orang tidak mengenalnya, tidak bermasalah, tetapi Allah kenal kepadanya. Dengan apa? Takwa dan iman dan keikhlasan, sifat takut tadi. Ini. Wa man kana nam, wa man lam yarda. Barang siapa yang tidak meridai, tidak ridha kecuali hanya menjadi orang yang alim di kalangan manusia. Yang menjadi alim dalam pandangan manusia. Ya, cukup itu yang dicari dia. Bagaimana dia mendapatkan kedudukan dinobatkan menjadi penerus suatu tarekat misalnya kan begitu, orang muslim atau yayasan atau mungkin jamaah atau penerus misalnya memegang kunci apa namanya kunci gunung kan begitu ya, penerusnya kan terus sehingga masyhur dan seterusnya juru kuncinya kan begitu. Nah, atau orang yang bisa menggantikan posisi yang sebelumnya dalam majlisnya, dalam memimpin zikir dan cara-cara yang ya tahlilan-tahlilannya seperti itu, alim kalau manusia. Jadi kalau sudah masyarakat terkadang baru mati untuk menjadi alim itu, bagaimana bisa memimpin doa bersama, ngirim sadaqah, tahlil itu yang alim, yang kiai, yang habibkan begitu. Itu yang diinginkan. Atau juga ingin dengan ilmu yang istilahnya nus-nus, ya, yang separuh-separuh, tidak matang, ilmu yang masih mentah, tidak matang, atau ilmu yang karbitan, pisang yang karbitan kan lain rasanya, kalau masak matang lama itu enak. Jadi ilmu yang karbitan seperti itu juga dikatakan lah ustadz kondang, ustadz dan seterusnya, kiai dan seterusnya, mempunyai hal-hal yang ajaib, karamah dan aulia dan seterusnya. Itu yang diinginkan, maka tunggu dia telah termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW dalam ancamannya. Sabda Rasulullah SAW, man talaban ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, yubahi bihil ulama, untuk mendebat, untuk membanggakan diri dengan mendebat para ulama, menyombongkan, ya, au yumari bi subaha, atau untuk mendebat dengan orang-orang yang jahil, au yasrif ilaihi wujuhan nas ilaihi, atau ingin mencari perhatian manusia, mengalihkan wajah mereka kepada dia, perhatian mereka. Hah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siaplah dia mempersiapkan atau hendaklah dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi an-nar, ini ancaman bagi orang menuntut ilmu karena ingin diperdebatkan, bangga dia memperdebatkan. Ada orang-orang misal ulama, seolah-olah dia orang yang alim seperti mereka, sehingga bangga dengan keilmuan dengan modal yang sangat minim, ya, dan sangat terbatas, ingin mendebat, ya, menghujat para ulama. Yang kedua, ingin mengajak orang yang jahil, kan dia tahu yang di bawah dia ini adalah orang yang jahil. Dia berani untuk mengajak seperti bangga bahwa kalian itu tidak ada nilainya. Dan orang-orang yang akhlak seluruhnya. Dan begitu. Orang awam. Nah, ini orang berilmu, jangan coba-coba menentang saya dalam berdebat. Saya ini profesor, doktor, kiai, habib. Kalian ini siapa? Kan begitu. dianggap orang yang bawa dia itu orang subhan. Itu yang diinginkan. Nah, kata Rasulullah. Atau ingin cari perhatian. Dalam satu majelis perhatian orang. Maka orang seperti itu telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah. Qala Muhib bin Warn, rubba alimin yaqulu lahu an-nas alimun wa huwa ma'dudun indallahi min al-jahilin. Boleh jadi seorang yang alim, manusia mengatakannya, ya, menghukuminya sebagai orang yang alim. Boleh jadi orang menuntut ilmu atau yang alim itu dikatakan masih alim, tapi ternyata dia di sisi Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Nah, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwal man tus'aru bihi an-nar thalathah. أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ أو هو عالم ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به ويسحب على وجهه حتى ألقي بالنار. نعوذ بالله. Dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang pertama yang akan dinyalakan api neraka baginya adalah tiga golongan. Nauzu billah. Kalau kita lihat itu amalan ketiga itu amalan yang mulia dalam pandangan manusia dan dalam pandang kacamata syariat mulia, tapi ternyata niatnya salah. Pertama adalah orang yang mujahid, jihad fisabilillah. Tapi tujuannya jihad itu apa? Bukan pahlawan. Sehingga sebagian bangga dipotret, ambil potret dia yang tersenyum gitu, senyum sang pahlawan. Padahal dia terorisme kan begitu, kita yang senyum sang pahlawan. Ada seperti itu kita, senyum sang pahlawan. Nyata orang terorisme, ya. Pahlawan. Yang pahlawan, bisa pilih siapa kan begitu. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, tapi ini dikatakan yang membaca Al-Quran di sini bukan cuma membaca saja, orang pelajari Al-Quran untuk ilmu, tapi ingin dikatakan dia itu orang yang ahli baca, itu qari si fulan. Kalau lomba musabaqah Al-Quran dia yang juara umumnya kan begitu. Qari Al-Quran. Tapi dia tidak tahu apa yang dibacanya. La yujawizu taraqihim, tidak melewati kelongkongan dalam lisannya, dia bersilat lidah, memainkan lisannya. Kama yatakhadhalu al-baqara bi adnabiha. Bagaimana lembu menggunakan memainkan ekornya kan begitu? Pandai dengan lantunan-lantunan macam kan begitu. Nah, qari atau alim, belajar hadis, baca Al-Qur'an, bahkan ini orang yang alim. Nah, wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya tatkala disebutkan ada Allah tentang nikmatnya, dia mengakui, ha? Fa'arafa bihi. Nah, fa'arafaha. Dia mengetahui nikmat tersebut. Kemudian tanyakan kepadanya bahasanya, bukankah kamu membaca Al-Qur'an dikatakan alim atau qari? Kata dia, saya membaca Quran karena engkau ya Allah. Tidak kagak dah, kamu bohong. Walakin qara'ta yuqal alim, yuqal qari. Kamu membaca karena ingin dikatakan oleh manusia, kamu orang ahli baca, qari, pemberi ilmu. Dan itu telah dikatakan, telah diberikan oleh manusia padamu di dunia. Kamu telah mendapatkan hal ini. Kemudian fa'umi rabbih, diperintahkan untuk diseret dalam neraka dalam keadaan wajah yang terlungkup. Na'udzubillah minta dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Nah, ini bahaya menuntut ilmu karena ingin mendapat sanjungan kepujian di kalangan manusia. Nah, fa'in lam taqna' nafsuhu bidalik hatta tasila ila darajatil hukmi bainan nas haitu kana ahli zamani la yuqdimuna man lam yakun kadalik wa la yaltafituna ilaih. وقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة Wa illam taqna nafsu bidzalik. Jika dirinya tidak puas dengan seperti itu. Tidak puas. Hatta tasil dzatul hukm bainan nas, sehingga sampai dia pada posisi dan keadaan yang apa? Yang menghakimi antara manusia. Itu kan ahli zaman la yu'dhimuna man lam yakun kadzalik. Di mana ahli zamannya, masyarakat ahli zamannya tidaklah mengagungkan seseorang kecuali bila memiliki yang seperti itu. Jadi dialah yang ahli untuk memponis, memberikan hukum antara manusia. Mulai kafituna ilaihi, dan juga mereka tidak menoleh, melirik ya, kepada orang yang tidak memiliki sifat yang seperti itu, yang mampu menghukumi antara manusia. Maka kata beliau, faqad istabta dan ladhi wa'adna bin ladhi, maka yang sungguh telah menukar suatu yang hina dengan suatu yang baik. Artinya dia menukar suatu yang baik dengan suatu yang hina, yaitu apa? Wantaqal min darajatil ulama ila dzalamah. Maka dia posisinya pindah dari derajat para ulama kepada derajat orang-orang yang zalim. Nah, na'udzubillah. Jadi tentu dia menghukum manusia antara dengan kezaliman, bukan keadilan. Baik. Oleh hadza qala ba'du salaf lamma urida al-qadha. Oleh karena itu sebagai ulama salaf tatkala diminta untuk menjadi qadhi, mereka menolak. Kalau ini yang pertama tidak, mana dia berambisi untuk menjadi qadhi, hakim, yang menghakimi antara manusia. Tidak tahu bagaimana dia menghukumi antara mereka. Jelas terjadi orang yang zalim, menghukumi dengan bukan keadilan, dengan keadilan. Nah, di ulama salaf dahulunya mereka untuk itu lari dari jabatan kehakiman seperti itu, qadha. Sekarang malah dicari. Nanti tahu bagaimana dia memutuskan hakim tadi. Bagaimana memutuskan perkara. Nah, Rasulullah SAW. Ba'abah. Mereka enggan menerima tawaran seperti itu. Innama ta'allamtul ilma. Dia enggan menerima jabatan seperti itu. Serai mengatakan, saya innama ta'allamtul ilma. Saya hanya menuntut ilmu. Liuhsyaru bihi ma'al anbiya la ma'al muluk, agar saya di akhirat kelak nanti dikumpulkan bersama para nabi, bukan bersama para penguasa. Fainal ulama masyuruna ma'al anbiya, para ulama akan dikumpulkan bersama para anbiya karena mereka adalah pewaris para nabi. Wal qudhat masyuruna ma'al muluk, dan para qadhi, para hakim itu akan dikumpulkan bersama para raja. Karena tentunya qubah di sini adalah qubah yang yahkum bidzul, bukan yang keadilan. Qubah itu ya begitu, qubah yang menghukum dengan keadilan dan qubah dengan selain keadilan. Ya. Naam. Walabudda lil mu'min min sabrin qalil hatta ira yasila ila dar rahatin tawila, dan mestilah ya, dan seharusnya dan sepantasnya seorang mukmin untuk memiliki kesabaran, sabrin qalil, kesabaran yang sedikit, untuk sampai kepada ketenangan yang panjang yang tidak ada, yang tidak ada akhirnya. Nah, di dunia ya ta'ala sabar qalil, sebentar 60 tahun sabar. Tapi kesenangan yang akan didapatkan oleh seorang dengan kesabaran dia dan dunia ini, maka keabadian atau keselamatan, kebahagiaan sejati tanpa batas. Kebahagiaan tanpa batas, kemuliaan sejati itu akhirat dengan kesabaran di dunia ini. Fa in jazia wa in jazaa wa lam yasbir fa huwa kama qala Abdul Ibnu Mubarak, jika dia itu gelisah, tidak tenang, wa lam yasbir, dan tidak sabar dalam menghadapi cobaan dunia ini, fa huwa kama qala Ibnu Mubarak, sebagaimana dikatakan Abdul Mubarak, man sabara fama aqalla ma yasbir wa man jaza fama aqalla ma yatamatta, barang siapa yang sabar maka sangat sedikit sekali orang yang bisa sabar. Ya. Dan barang siapa yang berkeluh kesah, maka sangat sedikit sekali apa yang ia nikmati dari apa yang didapati. Sedikit. Apa yang dimiliki seorang tidak sabar, kemudian melakukan hal-hal yang terlarang, dia merasa itulah yang mendatangkan ketenangan dan juga kenikmatan dia, itu sedikit. Ya, begitu juga yang sabar. Sementara, sabarnya sementara. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh ketenangan dan ketenangan yang abadi. Wa kana Imam Syafi'i rahimahullah yunsyid. Dan Imam Syafi'i rahimahullah melantunkan ya syairnya. Ya nafsu ma hiya illa sabra ayyamin. Kana muddatuha adwathu ahlamin. Ya nafsu juzi, juzi. Juzi anid dunya mubadaratan. Wa khalli anha fa innal ash fa innal aisha quddamu. Imam Syafi'i mengatakan, wahai jiwa, tiada lain hanya kesabaran sementara. Karena muddatuha, waktunya, arghathu ahamin, bagaikan mimpi. Bagaikan mimpi. Sementara. Orang bermimpi, kemudian bangun. Begitulah. Sebentar dunia ini. Ya nafsi juzi anil dunia. Wahai jiwa, lewatilah dunia ini. Mubadatan dengan segera. Juzi. Jaze, juzu, juzi. Juz. Ya. Tapi juzi itu lewati. Ya nafsi juzi anil dunia mubadaratan. Wahai jiwa, lewatilah dunia ini dengan segera. Wa khalli anha, dan tinggalkan dia. Fa innal aisha quddam, hakikat kehidupan itu di hadapan matamu, yaitu akhirat. Nah, quddam itu di hadapanmu, yaumul ghadin, yaitu akhirat. Itu kehidupan hakiki. Nah, wal akhiratu khairun wa abqa. Nah. Fa nasallallahu ta'ala ilman nafi'an. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa', berselindung dengannya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Allahumma ya Allah, inna na'udzu bika min haula'il arba', kami berselindung dengan engkau ya Allah dari empat perkara tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah senantiasa berselawat pada nabinya Muhammad, keluarga dan juga para sahabatnya seluruhnya. Nah, ini akhir dari kitab atau apa yang dituangkan oleh Imam Ibnu Rajab tentang fadl misalam ala amil khalaf. Kemudian di akhir risalah yang mulia ini, beliau memuat ya, satu pasal yang menjelaskan bahwasanya ada sebagian tradisi yang merupakan tradisi yang tercela, yang ia merupakan tradisi para ulama ahlul kitab, sehingga mereka mempunyai ilmu, tapi ilmu tersebut tidak mewarnai perilakunya dan tidak menambah ketenangan hati dan kesejukan jiwanya. Dan di kalangan umat ini juga ada orang-orang yang menyerupai karakter dan sifat ahlul kitab, di mana ilmu datang, Al-Quran dibacakan, tapi hati mereka tetap menjadi keras bagaikan batu. Tidak pernah mengambil pelajaran dari, atau tidak pernah tersentuh hatinya, dan tidak pernah hatinya merasakan ketenangan dengan ilmu tersebut. Bahkan semakin ilmu untuk ilmu, tapi ternyata semakin hati semakin jauh. Nah, ini ahlul kitab ya. Faslun. Dia tadabbar ma dhamma Allah bihi ahlul kitab. Ada enggak? Ada. Nah. Dia tadabbar ma dhamma Allah bihi ahlul kitab. Beliau ingin mengingatkan kita tentang bahaya penyakit hati. Dan hendaklah dia merenungi celaan Allah ya terhadap ahlul kitab, tentang kerasnya hati mereka setelah datangnya Alkitab, setelah mereka diberi Alkitab, wa musyahadatihim al-ayat, dan telah menyaksikan tanda-tanda kebenaran. Jadi dengan datangnya Alkitab, Al-Quran, dengan datangnya ilmu dari Allah, wahyu, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran ayat-ayat Allah, hati mereka bukan malah menjadi lunak atau menjadi keras. Ka'ihya al-qatil al-madrub bi ba'd al-baqarah, ya, seperti Allah menghidupkan yang dibunuh, ya, kan? Dengan al-madrub, yang dipukul dengan sebagian dari daging atau sebagian dari bagian lembu yang disembelih itu. Dalam soal Baqarah dijelaskan. Nah, siapa yang hafal ayatnya? Fadrab, Faqul nadribuhu bi ba'dihā. Naam. Kadzalika yuhyillahu al-mautā. Naam, ila akhir ayat. Naam. Itu Allah disuruh menyembelih, ya. Allah suruh menyembelih apa? Menyembelih Baqarah. Kemudian disuruh oleh Allah untuk memukul al-qatil dengan sebagian daging atau bagian dari lembu tersebut. Taib, itu tanda-tanda kebesaran dan ayat-ayat Allah yang menjelaskan kekuasaan Allah, yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Thumma nuhina an tashabbuhi bihim fidzalik. Kemudian kita dilarang menyerupai mereka tentang hal itu. Faqila lana, kemudian dikatakan kepada kita, itu orang beriman, misalnya hadis, ya, tentang bagaimana ahlul kitab datang kitab ilmu, tapi hati mereka semakin keras. Ilmu tidak mewarnai hatinya, tidak meluluhkan hatinya, tidak memperlunak hatinya, semakin keras, semakin jauh dari hakikat ilmu tadi itu, sifat takut dan kecintaan pada Allah. Semakin ambisi menjadi mencari dunia, rakus terhadap kemewahan dunia. Nah, qila lana alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk untuk zikir kepada Allah? Wa ma nazala minal haqq, dan kepada apa yang diturunkan, kebenaran yang diturunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab min qabl, sebelum mereka. Tatala alaihimul abad, sehingga waktu berjalan semakin lama bersama mereka. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Jadi dengar tentang petunjuk al-haq, bukan semakin lunak hati mereka, semakin jauh. Nah, itu dilarang kita menyerupai. Wa bayyana fi mawdhin akhar sababa qaswatil qulub, dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain tentang sebab kerasnya hati mereka. Kana uqubatan lahum, merupakan azab, ya, bagi mereka. Wa qala subhana fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka disebabkan oleh mereka membatalkan janji-janji mereka, memutuskan, ya, perjanjian, membatalkan perjanjian mereka. La'annahum, kami melaknat mereka dan menjadikan hati mereka menjadi keras. Sebabkan apa? Dosa yang mereka lakukan. Allah mengambil perjanjian atas mereka untuk menyampaikan kitab, tidak menyembunyikannya, menerima kebenaran untuk beriman dengan Allah, semakin mereka membatalkan janji-janji Allah, ya, perjanjian yang telah mereka ambil. Qal fa akhbara anna qaswata qulubihim, Allah mengabarkan bahwasanya sebab atau kerasnya hati mereka itu karena uqubatan, disebabkan sebagai balasan bagi mereka atas sifat mereka atau perbuatan mereka yang membatalkan mitsaq Allah, janji Allah. Wa huwa mukhalafatuhum li amrihi wa irtikabihim li nahyi, yaitu mereka menyelisih perintah Allah dan melakukan larangannya. Ini Allah memerintahkan mereka untuk taat, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, tapi mereka melarang, melanggar hal itu. Ba'da an akhadha alaihim mawathiqillah, setelah Allah mengambil janji, ya, janji Allah atas mereka. Juga al-Uhud sama, ya, mawathiq al-Uhud sama. Alla taf'alu dhalik, agar mereka tidak melakukan hal seperti itu. Nah. Thumma qal yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa nasu hadha mimma dhukiru. Mereka memalingkan al-kalim, itu perkataan-perkataan, itu ayat-ayat Allah dari tempatnya, dari maknanya, dari hakikat maknanya, diselewengkan maknanya oleh mereka. Dan terkadang juga diselewengkan hurufnya. Wanasu hadza mimma dzukiru, bahwa mereka telah merupakan apa yang bagian atau sebagian, ya, hal bagian yang telah mereka atau diperingatkan mereka dengan hal ini. Dilupa dengan apa yang telah Allah peringatkan pada mereka. Wa dzakara anna qaswata alqulub qaswata qulubihim aujabat lahum khaslataini madmumataini. Maka Allah menyebutkan bahwasanya kerasnya hati mereka itu menyebabkan, menimbulkan bagi mereka dua karakter, dua sifat yang tercela. Yang pertama, apa? Ihdahuma tahriful kalim an ba'd mawad. Mereka menyelewengkan, ya, perkataan-perkataan Allah dari sebagian tempatnya atau ayatnya dari tempatnya. Ini apa yang menyebabkan hal itu? Karena hati mereka telah keras, yuharifunal kalim. Kemudian yang kedua, nisyanuhum haddan mimma dzukiru, mereka melupakan sesuatu yang Allah telah peringatkan mereka dengannya. Haddan, bagian mereka, itu kebaikan mereka, mereka lupa karena hati mereka ini. Makanya mari kita waspada, jangan sampai kita menyerupai karakter dan sifat orang-orang Yahud atau Nasara ahli kitab. Wal muradu tarkuhum wa ihmaluhum nasiban mimma dzukiru bihi min al-hikmah wal mau'izah al-hasana fanasu dzalika wa taraku al-amal bihi wa ahmalu. Maksudnya mereka meninggalkan dan membiarkan sebagian, ya, nasib, bagian dari apa yang telah diperingatkan pada mereka berupa al-hikmah, ilmu, wal mau'izah al-hasana, nasihat yang baik, dan melupakan hal itu, kemudian mereka meninggalkan, tidak mengamalkannya dan membiarkannya. Ini. Wa hadhani al-amrani mawjudan, kedua perkara ini senantiasa ada, ya. Bil ladzina fasadu min ulama'ina, dalam diri orang-orang yang telah rusak dari kalangan ulama kita. Limusyabahatihim li ahli al-kitab, karena mereka telah menyerupai ahli al-kitab. Ahaduhuma tahrif. Jadi ulama usu, ini ulama su. Kerja mereka mentahrif Al-Quran, mentahrif Al-Hadis, menyelewengkan maknanya. Allah mengatakan wabtahu ilaihi al-wasilah. Dia mengatakan wasilah itu, ya, artinya kita pergi ke kuburan para wali meminta wasilah, bertawasul dengan jah-jah para wali, kedudukan para wali. Allah mengatakan, menjelaskan wasilah itu adalah at-taqarrub ilaihi bil amali salihah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Amal-amal salihah. Itu yang jelaskan tentang wasilah. Tapi mereka selewengkan maknanya. Nah, wasilah itu artinya kita bertawasu dengan kuburan para wali. Para wali, maka pergi berziarah, bertawasu dengan mereka. Itu tahribul kalim. Yang drama. Ketahribul kalim. Atau orang-orang mu'attilah yang mengingkari sifat istiwa. Allah mengatakan ar-Rahman al-Istawa. Mereka mengatakan ar-Rahman istawa artinya bukan irtaba wa'ala. Artinya istaula, berkuasa, diselewengkan. Nah, Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Lima khalaqtu biyadayya, ma mana'aka an tasluma lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang melarangmu, apa yang menghambatmu, menghalangmu tidak mau sujud pada Adam yang kuciptakan dengan kedua tangan. Kalau yang berikan kedua tangan, tapi mereka mentahrif. Oh, bukan itu, bukan kedua tangan, tapi kekuatan, kata mereka, kekuasaan. Ini tahribul kalimat mu'ala. Banyak. Nah. Allah mengatakan, wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sampai datang kematian, yakin kematian. Tapi mereka tidak sampai yakin ma'rifat. Kalau telah ma'rifat, telah sampai pada tingkat ma'rifat paling tinggi, maka tidak sudah pensiun dari ibadah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak yang lainnya. Bahkan boleh melakukan hal-hal yang diharapkan. Na'udzubillah. Karena dah keluar, telah pensiun dari ibadah. Na'udzubillah. Maka gugurlah segala kewajiban agama. Itu akidah orang wahidatul wujud. Ya, atau orang-orang tarekat sufi dan kebatinan. Nah, seperti itu. Itu tahrif. Oleh karenanya, ada orang-orang yang dinamakan para ulama mentahrif. Seperti itu telah menyerupai ahlul kitab. Fa inna man tafaqqaha li ghairi al-amal yaqsu qalbuhu fala yashtaghil bil amal. Barang siapa yang belajar bukan untuk diamalkan, intabih ya jemaah. Kita belajar bukan untuk sekedar memperbanyak keilmuan, tidak. Barang siapa yang beramal tafaqquh ya untuk bukan untuk diamalkan, maka hatinya akan menjadi keras, maka dia tidak akan beramal, melakukan, menyibukkan dia dengan beramal. Bal bitahrifil kalim, dia akan sibuk menyelewengkan makna. Oh ya begini, begini diselewengkan. Tujuan bukan untuk diamalkan, untuk memperdebatkan. Makanya sebagian ulama salaf, idza aradallahu bil abdi khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa lahu babal jadal. Wa idza arada bil abdi syarran fataha lahu babal jadal wa aghlaqa lahu babal amal. Jadi semuanya berdebat, menyelewengkan makna, bersilang lidah dan macam-macam. Tapi amalan tidak ada. Ini min alamati syaqa, yang merupakan pertanda kebinasaan dan kesengsaraan. Nauzubillah min dzalik. Bal min tahrifil kalim, bahkan tugasnya, kerjanya tiap hari, setiap waktu menyelewengkan makna-makna atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat. Wasar fi alfadil kitabi an mawadhi kitab wa sunnah an alfadh, dan menyelewengkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis, lafaz-lafaz hadis an mawadhi, dari tempat, dari makna yang sebenarnya. Itulah ta'wil yang dikenal di kalangan ahlul bidah mutaakhirin, yaitu sarful lafzi an mawdhihi ila ma'an al-ma'na ar-rajih ila ma'nan al-marjuh bima la yadullu alaihi Allah, menyerangkan makna dari makna yang rajih yang kuat pada makna yang lemah, yang tidak dijelaskan oleh lafaz sendiri tentang makna yang di yang mereka selewengkan padanya. Nah, kemudian wattalabtu fi dhalika bi anwa'il hiyal latifa mimma hamalaha ala majazatil lugha wal musta'ab. Kemudian dia dengan segala kelicikannya, fidalika dalam hal seperti itu, bi anwa'il hiyal, dengan hiyal-hiyal ya al-latifah, yang halus, yang tersembunyi, dia berkilah, berhiyal ya, min hamliha ala majazatil lugha, dengan membawa ayat tersebut pada ini majaz bil lugha, tidak hakikatnya. Seperti ini. Majaz kata mereka. Ini merupakan salah satu taghut ya, di antara taghut yang digunakan oleh orang-orang yang mu'attilah untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Oh, Ar-Rahman atau sifat ya itu bukan hakikatnya. Ya. Itu majaz. Diingkari. Al-mustab'adah ya, itu majaz atau makna-makna dari bahasa yang mustab'adah, yang sangat jauh. Wa nahmi dzalika, yang seumpama dengan itu. Wa ta'nu fi al-fadhi sunan, dan mencela, mengkritisi lafaz-lafaz sunnah. Haitsu lam yumkinuhum at-ta'nu fi al-fadhi al-kitab. Karena tidak akan mungkin mereka mencela ayat-ayat Al-Qur'an. Naam. Surah Al-Qur'an jelas. Kalau mereka mencela jelas kafir. Tapi tatkala hadis mereka dapatkan puluhan ya, karena ada di antara hadis yang tidak mutawatir. Ada hadis yang tapi sahih. Mereka dapat peluang untuk mencela lafaz-lafaz tersebut. Bahkan mereka membuat hadis-hadis yang palsu, ya, kebohongan atas nama SAW untuk merusak makna dari hadis-hadis tersebut. وَيَذُمُّونَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالنُّصُوصِ, dan mereka mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan dalil nusus, وَأَجْرَاهَا عَلَى مَا يَفْيُفْهَمْ مِنْهَا, dan juga mereka menyikapi ya, nusus atau dalil tersebut sebagaimana ala ma yufham minha, sebagaimana yang dipahami, ya, tidak menyelewengkannya. Seperti ayatus sifat amiruha kama ja'at, kan begitu. Pahamilah, terimalah ayat tersebut dan pahami bagaimana datangnya, sebagaimana adanya. Nah, mereka pahami nusus bagaimana yang dipahami, bagaimana pemahamannya yang benar. Nah, mereka mencela orang-orang yang seperti itu dan memponisnya dengan apa? Dengan kebodohan dan hasyawinya. Ini orang yang jahil ini, orang hasyawi. Apa hasyawi? Itu kerjanya hanya Quran, Quran, sunnah, sunnah. Kan begitu sebagian orang. Sunnah, sunnah, Quran, Quran, sunnah, sunnah. Emangnya tidak ada yang lain, sunnah, sunnah terus. Kita kan memang tidak ada. Sunnah ya Islam, sunnah. Sunnah wal Islam, tidak ada yang lain, kecuali sunnah. Ya. Tapi dia enggak, ikut sunnah, sunnah terus. Saya sekali bid'ah lah gitu. Kan gitu. Semuanya seperti itu. Ada bid'ah hasanah, jangan sunnah, sunnah terus. Kan gitu. Itu maksudnya mereka seperti itu. Nah, ini jelas. Kita berpegang teguh dengan sunnah, Al-Quran dan sunnah itulah yang diperintahkan, mereka mencela. Ini orang seperti ini, orang yang klasik cara beragamanya, tidak moderat kan gitu. Kita zaman modern, zaman teknologi canggih, soalnya pemikiran kita semakin modern dan canggih kan begitu, sehingga kecanggihannya itu semua dipreteli. Nah, ini melebihi kecanggihan iblis kayaknya nih. Ah, tidak ada lagi yang na'udzubillah min dzalik. Atau hasyawiyah. Ini hanya pandai membaca, hafal ayat, hadis, kumpulkan hal gitu. Tak menggunakan logika, akal atau analogi. Ini hasyawi yang menamanya. Ya dahulunya, ahlul hadis itu diponis oleh orang-orang ahlul bidah dinamakan hasyawiyah. Seperti itu. Jadi diantara metode ahlul bidah membuat orang lari dari ahli sunnah itu, mereka memponis para ulama atau ahli sunnah dengan nama-nama gelar-gelar yang apa? Yang jelek. Gelar-gelar yang menakutkan. Sekarang ini Wahabi kan begitu. Gelar-gelar yang menakutkan. Dan lagi ini terorisme kan begitu. Padahal mereka yang terorisme kan begitu. Sebab mereka pada dasarnya terorisme adalah mereka yang mengkafirkan yang lain. Nah, kalau ahli sunnah tidak mengikuti mereka, itu mereka tidak menghitungnya sebagai ahli sunnah gitu. Nah, ini yang na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, tiada lain ahli sunnah kecuali ahli sunnah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Wahada yujadu fil mutakallimin fi usulid diyanat. Ini banyak terdapat di kalangan orang ahli kalam tentang berbicara tentang masalah prinsip-prinsip akidah, usul diyanat. Wahi fuqaha ra' yang juga para fuqaha yang lebih apa? Mengutamakan ra'i, yaitu pendapat atau logika. Wahi sufiyatil falasifati wal mutakallim. Dan orang-orang sufi yang telah diwarnai oleh pemahaman filsafat dan orang-orang mutakallimin. Itu banyak seperti itu. Jadi semua ahli bidah umumnya seperti itu. Mencela ahli sunnah min alamati ahli bidah tasmiyatu ahli sunnah bi kata para ulama bil musyabbiha atau hasyawiyah atau dan seterusnya. Dinamakan seperti itu. Nah, itu dah bukan istilahnya metode yang baru. Di zaman sekarang, telah lama sebelumnya para ulama telah mengingatkan kita, bila kita mendapatkan orang-orang mencari sunnah dengan menamakan mereka dengan penamaan dan gelar-gelar yang membuat orang lari, dan itu semuanya kebohongan, maka pada dasarnya mereka tiada lengkapnya hanya mewarisi metode para apa pendahulu-pendahulu mereka dalam bid'ah tersebut. Nah. Wasani yang kedua. Nisyanu hadzin mimma dzukiru bihi min al-ilmi an-nafi. Mereka merupakan ya sebagian ya bagian yang mereka telah diperingatkan dengan hal itu berupa ilmu yang bermanfaat. Jika hati mereka telah keras, maka mereka akan lupa terhadap ilmu yang diberikan pada mereka. Fala tata'idu qulubuhum, maka hati mereka tidak pernah tersentuh ya mendapatkan nasihat, mengambil pelajaran. Bal yadhumuna man ta'allama ma yubkihi, dan bahkan mencela orang-orang yang belajar apa yang membuat hati mereka menangis, ya, membuat mereka menangis dan lunak hatinya. Wa yusammunahu qasan, dan dinamakan kepada pencerita. Jadi di sini terjadi apa? Orang yang berlebihan mencela dan dalam hal-hal yang bermanfaat tentunya. Jadi mereka mengatakan tatkala ada orang yang menyampaikan masalah raqail qulub sementara dia berada di atas ilmu, ya, dia menganggap ini para pencerita ini, ya, pencerita. Terkadang nah, dengan dia menyampaikan ayat-ayat Allah, dengan memahami merenungi ayat-ayat tentang masalah adab, nikmatan, kenikmatan surga, adab di neraka, bagaimana ahli jannah wa ahli an-nar, bagaimana tentang perihal yaumil akhirah, sehingga hati yang hidup akan menangis dengan mendengar ayat-ayat seperti itu. Tapi datang teguran dan ponis dari mereka, ini orang pencerita. Nah, ada sebagian orang-orang yang pandai bersilat lidah, para pencerita, memang ilmunya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia pandai. Ya, ini jelas khas. Tapi para ulama salaf, tatkala mereka mengatakan ini, mereka yang berbicara tentang masalah mawa'id. Banyak para ulama salaf seperti itu. Tapi tetap keilmuannya masih, dalam konteks ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari itu. Bagaimana Junayd mengatakan, ilmu nahada muqayyad bil kitab wa sunnah. Ilmu kami ini ada ilmu yang diberkait atau dikekang dengan tergantung dengan Al-Quran dan Sunnah. Faman la yaqra' al-Quran fala yu'tabaru bi ilmi. Seperti membaca Al-Quran, mentadabbur, memahaminya, maka tidak bisa dipegang ilmunya. Wa naqala ahlu ar-ra'yi fi kutubihim an ba'di an ba'di شيوخ ايش مكتوب عندكم شيوخ نعم عندي شويه شين هنا طيب ونقل اهل الراي في كتبهم ان بعض شيوخهم ان ثمرات العلوم تدل على شرفها dan sebagian ahlul ra'i di dalam kitab-kitab mereka itu menukil dari sebagian syekh-syekhnya atau sebagian guru-gurunya an thamarat al-ulum tadullu ala syarafiha, bahwasanya buah manfaat dari ilmu itu menunjukkan akan kemuliaan ilmu tersebut. Jelas. Jika buah yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh ilmu tersebut adalah ketaatan, sifat takut, tawadhu, sifat ridha dan kesabaran, cinta kepada Allah, kenal kepada Allah, kenal kepada agamanya, dan memotivasi orang untuk beramal, itulah pertanda kemuliaan ilmu tersebut. Jadi kalau ilmu yang tidak membuahkan buah yang seperti itu dan manfaat yang baik, maka tentu ilmu itu bukanlah ilmu yang mulia. Faman istaghala bitafsir wa ghayatuhu an yaqussa 'alan nasi wa yudzakkiruhum wa man istaghala bi ra'yihim wa 'ilmihim fa innahu yufti wa yaqdi wa yahkum wa yadrus. Barang siapa yang mempelajari sibuk dengan tafsir, maka motifnya, tujuannya adalah yaqussu 'alan nas wa yudzakkiruhum. Maka tujuannya adalah bagaimana bisa bercerita di hadapan manusia dan mengingatkan mereka. Wa man istaghala bi ra'yihim wa ilmihim, barang siapa yang sibuk dengan pendapat mereka dan ilmu-ilmu mereka, fa innahu yufti wa yaqdi wa yahkum yadus, maka dia akan memberikan fatwa dan memberikan menghukumi, memberikan fatwa dan qadha, keputusan, wa yahkum dan menghukumi, dan yadrus. Naam, wa yadrus wa haula nasibun min alladziina, dan mereka itu bagi mereka adalah bagian dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat berikut, yaitu pada orang-orang yang dijelaskan dalam ayat berikut, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui apa yang zahir, ya, dari kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhir. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu umum, ya, mereka ahli dalam ilmu tersebut. Itu hanya kalau tidak dilandasi oleh atau tidak dibekali ilmu agama, sangat disayangkan. Mereka tidak mengetahui, bahkan tidak menambah ketaatan dan keimanan mereka dan mengetahui penemuan-penemuan atau riset-riset yang kontemporer yang terbaru dalam keilmuan mereka, tidak menambah keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka hatinya kosong dari keimanan. Nah, itu mereka hanya menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu teknologi, tapi nalai dari akhirat. Tentu tidaklah bermanfaat bagi mereka di akhirat. Falhamil lahum ala hadza shiddatu mahabbatihim lid dunya wa uluwiha. Yang memotivasi, yang membawa mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu, maka tidak lain kecuali kecintaan mereka yang berlebihan untuk dunia dan untuk wa'uluwiha, untuk dari posisi yang tinggi di dunia. Walau annahum zahidu fid dunya, sekiranya mereka orang yang zuhud di dunia, wa raghibu fil akhirah, dan mengharapkan hari akhirat, wa nasahu anfusahum, dan menasihati diri mereka, wa ubad wa ibadallah, dan para hamba Allah, latamassaku bima anzalallahu ala rasulih, sungguh mereka akan berpegang teguh dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada rasulnya. Wa alzamun nas bidzalik, dan juga mereka akan mewajibkan atau memperingatkan atau mengajak manusia, ya, dengan hal itu. Fakana an-nasu hina idzin aktsaruhum la yakhrujuna anit taqwa, fakana yakfihim ma fi nususil kitabi wasunnah. Dan manusia hina idzin, tatkala itu, tatkala mereka, ya, para ulama, sekali mereka zuhud di dunia dan mereka raghibu fil akhirah, dan menasihati diri mereka tidak tertipu dengan kemewahan dunia, dan juga para hamba Allah, maka dan mereka berpegang teguh dengan apa yang turunkan oleh Allah dan rasulnya, kepada rasulnya, dan memerintahkan manusia dengan hal itu, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, maka tentu tatkala itu ada zaman yang manusia seperti itu, yang hidup manusia yang hidup dalam zaman tersebut seperti itu, karakter dan sifatnya, dan para ulamanya seperti itu sifatnya, maka aktsaruhum la yakhrujuna taqwa, maka tentu kebanyakan mereka tidak akan keluar dari ketakwaan pada Allah. Fakana yakfihim ma fi nususil kitabi wasunnah, maka cukup, hanya cukup bagi mereka yaitu apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tapi tatkala mereka semakin berilmu, ulamanya lebih ambisi di dunia, cari dunia, tidak memintakan manusia untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bahkan malah mencela orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tentu keadaannya terbalik. Sebaliknya, maka manusia tidak akan berpegang teguh dengan takwa, dan tentunya tidak akan cukup bagi mereka ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ أَنْهُمَا كَانَ قَلِيلًا, tentunya yang keluar dari kedua, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu hanya sedikit, minoritas. Tapi kan terbalik, di zaman sekarang ini terbalik. Kebanyakan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sedikit yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena mayoritas dari ulamanya itu juga ambisi menjadi dunia, dan juga saling berebut kekuasaan di pemerintahan, dan menjual ilmu dan keulamaan, keilmuan dia, posisi dia sebagai panutan umat dan tokoh itu untuk mendapatkan kedudukan dan kursi di pemerintahan. Itu yang berbahaya. Fakana Allahu yuqayyidu man yafhamu min ma'ani an-nusus, maka tentu Allah akan membangkitkan, melahirkan orang-orang yang memahami dari makna-makna nusus, yaitu nusus Al-Qur'an Sunnah. Ma yaridu bihil kharij anha ila ruju' ilaiha, apa yang akan mengembalikan, ya, orang yang keluar darinya untuk kembali kepada Al-Qur'an atau padanya. Wa istaghni bidzalika amma walladuhu min al-furu'il batinah, tentu mereka tidak membutuhkan, dengan demikian mereka tidak akan membutuhkan apa yang mereka munculkan dari cabang-cabang atau perkara-perkara yang muncul al-batinah, yaitu hal-hal yang muncul di belakangan, yang dinamakan oleh sebagian orang ilmu batin, kan begitu, pentakwilan yang batin, ya, ada yang batin, ada yang zahir, ada kulit dan isinya, kan begitu kata orang-orang sufi. Jadi ilmu itu bagi dua, ilmu syariat, ilmu kebatinan, ilmu syariat dan ilmu hakikat kata mereka. Nah, kita yang pelajari ilmu hukum-hukum ini, ilmu syariat, belum masuk ke dalamnya, belum tenggelam, belum terjun ke dalam lautan itu kata mereka, mencari intan berlian yang ilmu hakikatnya. Jadi masih berenang di atas-atas belum menyelam ke dalam. Masih di atas laut aja. Berenangnya masih belum menyelam ke dalam mencari intannya kata mereka. Jadi begitu. Jadi siapa yang telah sampai menyelam betul, masuk ke dalam ilmu tadi, itu orang-orang yang betul mendalami hakikat ilmu kebatinan tadi, sehingga juga sampai menyelam sehingga tidak bisa keluar lagi. Ya, mati dalam tengah lautan tadi, dalam hakikat tadi. Kenapa? Nah, banyak yang tenggelam dalam kebatilan dan kekufuran tadi. Bahkan banyak yang gila dan sinting karena mengikuti ilmu kebatilan seperti itu. Karena kajian mereka pelajaran mencari Tuhan. Begitu. Sehingga Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnu Arabi, ya, harus bedakan Ibnu Arabi, yaitu bin Nakirah. Amna Ibnu Arabi adalah ulama Malikiyah mufassir. Amna Ibnu Arabi itu munkar. Ya. Karena wahdatul wujud kan juga. Sampai mengatakan, saya tidak tahu siapa yang saya ibadati. Apakah saya ini dia dan dia saya? Maka saya tidak tahu apakah saya yang beribadah atau dia yang beribadah. Apa maksudnya? Makanya kalau kita melihat ada pernyataan-pernyataan yang aneh dan nyeleneh dari sebagian orang diwalikan. Dia mengatakan sama semua agama itu. Kenapa sama? Semuanya hakikatnya sama. Kenapa? Sebab dia melihat bahwasanya zat yang benar itu telah menyatu dalam segala elemen atau makhluk ini. Jadi juga yang melakukan syirik juga pada akarnya itulah penjelmaan yang ilah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sama semua mereka. Nah, wal hiyal muharrama allati bisababiha, dan juga hiyal ilah-ilah yang haram, hiyal-hiyal yang haram allati bisababiha futihat abwabur riya wa ghairi minal muharramat. Disebabkan hal itu maka terbukalah pintu-pintu ya untuk melakukan riya dan yang lainnya dari hal-hal yang haram. Wastahallat maharimullah, sehingga mereka menghalalkan hal-hal diharamkan oleh Allah bi'adnal hiyal, dengan hiyal yang sangat apa tidak ada nilainya, dengan hiyal yang ringan atau sangat mudah gitu. Menghalalkan hal-hal diharamkan dengan alasan yang sangat lemah. Kama fa'ala ahlul kitab, sebagaimana yang dilakukan ahlul kitab. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'inni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman dalam hal yang mereka perselisihkan pada kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha, Allah menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada siratin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira ila yaumiddin wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah senantiasa berselawat kepada nabinya, keluarga dan para sahabatnya, dan salam yang banyak ya, berikan keselamatan padanya sampai yaumuddin. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai tempat kita bertawakal. Nah, alhamdulillah ya, binikmatihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dan mengkaji kitab ya Fadhlul Ilmi Salah ala Ilmil Qalb, bisa menyelesaikan atau membaca kitab yang mulia ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca, yang kita pahami dan kita dengar, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi hujjah bagi kita, la hujjah alaina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan hati kita hati yang khusyuk, dan jiwa kita jiwa yang qanaah dan menerima doa dan permohonan kita. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.